Maka jika hari ini orang-orang Yahudi, Nasrani semuanya berjenggot, maka sabda Nabi tadi tetap tidak batal. Tetap sunnah bagi kaum muslimin berjenggot. Ya, merapikan kumis. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, man jarra taubahu batara istahaqqa 'iqabullahi ta'ala. Barang siapa yang memanjangkan taubnya, menjatuhkan sampai di bawah mata kaki, apalagi sampai menyapu tanah, dan dilakukan dengan batar, kesombongan, menunjukkan kelebihan dirinya, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Karena hal tersebut dosa. Seluruh dosa maka terancam dengan balasan siksa. Kecuali apabila Allah mengampuni. Ya. Apakah hanya sebatas ini? Artinya orang yang sombong itu sebatas menjatuhkan pakaian di bawah mata kaki? Tentu tidak. Apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengangkat dirinya, membesarkan dirinya, merendahkan orang lain, memamerkan kekayaannya, dan seterusnya terancam. Hanya itu kan sifatnya umum sekali ya. Kalau ini khusus. Ya. Misalnya ketika saya memakai pakaian-pakaian tertentu, maka menunjukkan bahwa saya ini orang kaya, saya ini orang berpangkat. Saya lakukan itu agar orang-orang tahu saya ini orang kaya, saya ini orang berpangkat, agar dihormati, agar orang-orang segan terhadap saya. Maka masuk dalam kaidah ini, kesombongan yang akan diancam dengan siksa. Ya, itu umum. Adapun ini khusus. Artinya apapun yang ada dalam hatinya, kita tidak boleh memanjangkan kain di bawah mata kaki. Maksimal ke mata kaki. Jadi keliru kalau mata kaki harus di atas mata kaki, ini keliru. Tidak harus di atas mata kaki. Pas mata kaki boleh. Karena yang terancam di bawahnya, madunal ka'bain minal izar. Pakaian yang di bawah ka'ab, ka'bain mata kaki. Berarti pas boleh. Yang kedua, tatwiru tsaubi dunal ka'baini haram. Wa israful mu'min ila nisfi saqain. Memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki hukumnya haram. Karena hal-hal yang haram itu memang akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa babi diharamkan? Akal kita tidak bisa menjawab. Ya. Yes. Kenapa diharamkan mencelupkan tangan ke dalam bejana ketika bangun tidur? Akal kita tidak bisa menjawab. Sebagaimana kita diwajibkan sholat subuh, diwajibkan melempar jumrah ketika haji, akal kita tidak bisa menjawab. Ya. Maka wajib bagi kita meyakini sami'na wa ata'na terhadap apapun ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Dan pakaian seorang mukmin itu sampai setengah betis, ya. Ini afdoliyahnya, keumumannya. Adapun yang diperbolehkan sekali lagi sampai batas mata kaki. Ya, mau naik silakan, tapi tidak wajib. Ya, afdoliyah saja. Ya, 617. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kalau tadi tidak dilihat saja, ini tidak diajak bicara. Ya, wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan. Maksudnya dibersihkan dari dosa. Berarti dosa-dosanya tidak akan diampuni. Apakah seperti syirik? Tidak. Ya. Sama-sama tidak diampuni, tapi tidak seperti syirik. Artinya dosa-dosa tersebut disiksa dulu. Ketika dosa itu sudah habis dengan siksaan, baru masuk surga. Adapun orang yang dirahmati oleh Allah dan dia mukmin, tanpa disiksa dan dia diampuni. Dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, dia banyak meninggalkan sholat, tapi tidak disiksa di neraka. Kenapa? Belum disiksa sudah diampuni. Nah, ini tidak akan dibersihkan kecuali setelah disiksa. Ya, bukan seperti orang musyrik, tidak akan diampuni selama-lamanya, artinya kekal di neraka selama-lamanya. Tidak. Wala yanduru ilaihim, dan tidak akan dilihat. Tadi tidak akan dilihat saja. Lalu di sini tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Padahal hari itu seluruh manusia hanya satu tujuannya Allah, hanya satu harapannya Allah, hanya satu yang diharapkan Allah. Tidak berharap lagi kepada kakak, adik, guru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berharap kepada Allah. Bahkan syafaat dari Nabi tidak ada gunanya kalau Allah tidak mengizinkan. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Syafaat tidak ada gunanya kalau tidak ada izin dari Allah. Ya. Nah, sementara satu-satunya yang kita harapkan, yang kita tuju, justru melihat kita saja tidak, berbicara saja tidak mau, ya, putus harapan. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan diancam dengan azab yang pedih. Ada berapa orang? 3 orang. Siapa 3 orang ini? Mari kita lihat. Dan 3 ini bukan pembatas, ya. Artinya di riwayat lain ada yang lain. Di hadis lain ada riwayat lain. Mohon dipindah mobil Camry hitam B283NOI menghalangi mobil lain. Camry hitam B283NOI. Siapa 3 orang ini? Yang pertama syaikhun zanin, yang kedua malikun kadzab, yang ketiga a'ilun mustabir. Yang pertama syaikhun zanin, syekh. Tahu syekh? Ya, orang yang sudah tua. Kadang-kadang tua umurnya, kadang-kadang tua ilmunya. Masih muda tapi jauh ilmunya lebih tinggi dari kita, kita panggil syekh. Tua ilmunya, banyak ilmunya. Asalnya syekh itu tua umurnya. Zanin, dan dia berzina. Orang tua tapi berzina. Ya, anak muda berzina dosa besar, terancam neraka. Orang tua berzina lebih besar lagi dosa. Ya, mestinya bertobat, mestinya memperbaiki diri, dan tentu syahwatnya tidak seperti anak muda lagi, tetapi masih berzina. Maka orang tua yang berzina dan dia tidak taubat, mati nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka Allah tidak akan melihat dia, tidak akan berbicara terhadap dirinya, dan tidak akan mengampuni dosa. Artinya harus diadab dulu, baru masuk surga kalau dia beriman. Ya, karena zina tidak menghilangkan keimanan. Yang kedua malikun kadzab, raja, penguasa, presiden, tapi dusta, pembohong. Ya. Kalau rakyat bohong, orang lemah bohong, karena kalau enggak bohong dipukul. Kalau enggak bohong, dia lemah, ya, maka berdosa. Ini penguasa lebih berdosa lagi. Karena tidak pantas penguasa itu berbohong. Karena sifat penguasa itu mestinya pemberani. Ya. Orang pemberani enggak akan berbohong, ya. Ya. Saya angkat anak saya jadi pejabat ini, ya. Mau apa, ya? Saya berpuasa. Oh, mestinya begitu. Ya. Bukan bohong, bukan saya. Saya hanya memberikan keterangan saja. Bukan saya yang ini tidak layak, tidak patut. Penguasa, raja, presiden kok bohong. Biasanya yang bohong itu kan orang lemah. Karena takut dizolimi, karena takut tidak dapat, karena takut teraniaya, maka dia berbohong. Ini penguasa, raja, orang besar yang mestinya pemberani, jujur kan, kok berbohong. Maka orang seperti ini terancam tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada yaumil mahsyar. Yang ketiga, yang terakhir, wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Ya. Orang miskin itu kan mestinya lemah, diem. Orang miskin kan? Orang pernah cerita ke sana, ke Singapura, ke Hongkong, dia diem. Orang miskin belum pernah ke sana kemari, ya. Kan sifat orang miskin seperti ini ikut nyombong. Ini Allah tidak suka. Ya, orang kaya sombong, Allah tidak suka. Orang miskin sombong lebih tidak suka lagi. Karena biasanya bohong. Gitu. Kalau kaya kan beneran, yang pernah ke Hongkong, ke Singapura, ya, sana kemari kaya, duitnya banyak. Ini miskin, ikut ngomong ikut bohong, menyombongkan diri dan bohong. Allah lebih murka. Ya, inilah tiga orang. Ya, sekali lagi, tiga orang di sini bukan pembatas. Artinya ada hadis lain yang meriwayatkan, misalnya al-munfiqu sil'atahu bil halifil fajir, tidak dibawakan oleh beliau di sini. Orang yang menjual barang dagangannya akhirnya laku tetapi dengan sumpah palsu. Ya, ini pun terancam tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara dan tidak diampuni dosa-dosa. Ya, terutama setelah asar. Biasanya setelah asar toko-toko itu tutup. Nah, ini dia masih buka warungnya dan barangnya tidak laku, akhirnya laku karena dia bersumpah palsu. Demi Allah barang ini bagus, demi Allah barang ini nomor satu, asli dan seterusnya, sehingga orang tertipu dan membeli dengan sumpah palsu. Ini berat sekali ancamannya, yaitu tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan diampuni. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Pertama, isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala, ketetapan adanya sifat kalam. Apa kalam? Ia berbicara. Maka sebagian ulama menyebut orang-orang yang membahas tentang akidah tetapi dengan cara yang keliru disebut dengan ahlul kalam. Ilmunya ilmu kalam, karena diawali dengan kalam makhluk atau bukan. Nah, karena itu sebelum zaman Imam Ahmad tidak masyhur apa itu ilmu kalam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, apalagi para tabi'in yang lain, apalagi para sahabat, apalagi Rasulullah, tidak kenal apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam mulai dikenal dan bahkan sampai hari ini dipelajari di IAIN, ya, di sekolah-sekolah Islam. Itu setelah syubhat ahlul filsafat masuk ke dunia Islam. Awalnya membahas apakah kalamullah itu makhluk atau bukan. Akhirnya merembet sampai kepada siapa Allah itu. Betulkah Allah bersemayam di atas? Betulkah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Betulkah Allah nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Jadi mengutak-atik dalil yang sudah jelas. Ya, kan itu sudah jelas. Firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Langit-langit nanti akan aku gulung dengan tangan kanan. Dan ini dibaca oleh Nabi ratusan kali, oleh para sahabat ratusan kali. Rasul dan para sahabat tidak pernah membahasnya. Artinya mengimani apa adanya, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya. Ya, dan tidak pernah Nabi berbicara tentang tangan kiri Allah, karena memang tidak ada lafaz yang menyatakan adanya tangan kiri Allah. Jadi berbicara tentang Allah harus betul-betul hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan lebih dari itu. Ahlul kalam tidak. Mereka berbicara tentang Allah dengan ro'yu mereka, logika mereka, nurani mereka. Nurani saya tidak terima kalau Allah mempunyai tangan dua. Ya, Allah berada di ars, duduk bersemayam. Nurani saya tidak terima. Aini ahlul kalam. Adapun para nabi dan rasul, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tidak seperti ini. Nah, salah satu sifat Allah adalah al-kalam, berbicara. Dan pembicaraan Allah disautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Artinya ucapan Allah itu terdengar oleh Jibril. Ada sautnya, ada sinnya, ada ainnya. Terdengar oleh Jibril bunyinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Alif Lamim, Dhalikal kitabu la rayba fi. Dan ucapan itu direkam, diingat oleh Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya kepada kita semua. Ini keyakinan Ahlu Sunnah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain, bahwa Allah berfirman betul, tapi tanpa saut, tanpa harf, tanpa suara, tanpa huruf. Karena mereka enggak mau kalau Allah itu sama dengan kita, mengucapkan suara, terdengar suaranya oleh Jibril berbunyi Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi dan seterusnya. Ya, jadi apa? Jadi itu hanya simbol saja. Kemudian diterjemahkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ya, jelas ini bahasa. Yang hak bahwa firman Allah itu bisautin wa harf, dengan suara dan dengan huruf. Suara dan huruf tersebut disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada pembahasan, sekali lagi diyakini apa adanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun, khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khalifah pertama yang bukan salaf. Maka dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, terakhir khalifah Harun Ar-Rasyid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj salaf. Ya, maka Qadi Iyad, barangkali firasat yang Allah berikan kepada beliau, Qadi Iyad didengar oleh teman-temannya, murid-muridnya, selalu memohon, ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Terus sering sekali berdoa seperti ini. Belakangan kaum muslimin tahu, ternyata meninggalnya Harun Ar-Rasyid musibah besar bagi kaum muslimin. Salah satunya adalah dipenjaranya, disiksanya Imam Ahmad selama 30 bulan. Ya, diawali oleh Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah yang sangat cinta kepada ilmu, tapi sesat. Ya, beliau sangat cinta kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu filsafat. Ya, ilmu yang merupakan gabungan Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan Socrates, Aristoteles, Plato dan seterusnya, diterjemahkan secara besar-besaran kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Ya, musibah yang sangat. Oleh karena itu, semenjak zaman itu Ahlu Sunnah menjadi asing, Ahlu Sunnah menjadi aneh. Karena didukung oleh kekuasaan, maka cepat sekali menyebar bahwa Allah tidak sama dengan hambanya, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak berjisim, tidak ada tangan Allah, tidak ada mata Allah, tidak ada pendengaran Allah. Allah tidak butuh itu semua. Tanpa penglihatan Allah bisa melihat, tanpa pendengaran Allah bisa mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin tertipu. Ya, sampai datangnya Syekhul Islam, sampai tampilnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, maka Syekhul Islam berdakwah mengajarkan kepada kaum muslimin, mengembalikan kaum muslimin sebagaimana ajaran Rasul dan para sahabat, bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menginjak jahannam dengan telapak kakinya, dan seterusnya. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini menggegerkan dunia. Menggegerkan dunia. Dikira Ibnu Taimiyah membuat mazhab kelima di luar mazhab yang empat. Ibnu Taimiyah sesat, Ibnu Taimiyah larang dalam masalah akidah. Geger dunia. Kenapa? Karena subhat rajalila, ditopang oleh kekuasaan. Ya, ataulah kita dari sini bahwa kebenaran itu tidak selamanya mayoritas. Termasuk sampai hari ini. Sampai hari ini orang terkaget-kaget dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan Asy'ariyah dan seterusnya. Kalau dikatakan Allah berada di sebuah tempat yang bernama Arsy, Allah mempunyai tangan, tangannya dua, mereka terkaget-kaget. Hari ini, ya, dakwahnya Syekh Albani, dakwahnya Syekh bin Baz, sekiranya mengatakan bahwa Allah seperti manusia berjisim dan seterusnya, ditambah fitnahan-fitnahan yang ada. Sampai mereka menggambarkan, ya, ada tulisan Allah dan berbentuk seperti manusia, ada penglihatannya, ada tangannya, duduk di kursi lalu disembah oleh orang-orang. Ya, ini menyindir dakwahnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, yang tegas-tegas mengatakan bahwa Allah mempunyai kedua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Yes. Nah, apalagi muncul terakhir, ya, yang belum tahu, buku yang ditulis oleh siapa itu, ya, ada namanya Syekh Ipan, ya. Nah, itu betul-betul tanpa hujah sama sekali, ya, kalau antum baca, berisi cacian, makian, ya, dan tidak masyhur orangnya itu siapa. Idahram, ya, Idahram, ya. Ada riwayat, ada cerita bahwa terbalik itu katanya, ya, namanya itu dibalik. Ini menunjukkan bahwa tidak punya nyali, tidak punya keberanian. Ya, kenapa mesti nama dibalik-balik? Ya, tidak seperti kaum salaf. Lihat para masyayikh kita, para ustadz-ustadz kita, ya, jelas nama, ya, dan tidak dibolak-balik dan masyhur tentunya. Yang kedua, az-zina wal-kadhib wal-kibr min adz-dzunub al-kabirah wal-mubiqat al-'azima. Zina, dusta, sombong, ini termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan, yang bisa merusak amal seseorang, bisa merusak dirinya. Maka wajib bagi kita menjauhi tiga hal ini: zina, bohong, dusta, dan sombong, terutama perdustaan besar, ya, dusta atas nama Rasulullah, dusta tentang mimpi, dan apa satu lagi, dusta keturunan, ya, ini min akdabil firu, sebesar-besar dusta, wajib bagi kita menjauhinya. Dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dusta atas nama mimpi, dusta keturunan, ya, bukan anak diaku anak, bukan bapak diaku bapak, ini dusta yang sangat besar. Yang terakhir, iza waqa'atil ma'siyatu mimman intafat anhu da'iha kanat akbar wa amta. Apabila sebuah kemaksiatan dilakukan oleh seseorang yang mestinya dia jauh dari maksiat itu, artinya dia tidak mestinya dia tidak tergoda, ya. Seperti tadi, orang tua kok berzina, orang miskin kok sombong, penguasa kok bohong, ya. Maka dosanya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Bukan berarti anak muda berzina enggak apa-apa, tentu berdosa, dosa besar. Tapi yang tua berzina jauh lebih besar. Ya, orang lemah yang berbohong dosa, dosa besar. Tapi orang kuat berbohong lebih besar lagi dosa. Orang kaya sombong berdosa, orang miskin sombong lebih besar dosa. Ya, kita lanjutkan 618. وعنه أي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل berarti ini hadis قدسي firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran العز إزاري العز keperkasaan kehebatan itu إزارku pakaianku إزار tadi kita bahas pakaian bawah, ya. Keperkasaan, kehebatan itu pakaianku. Wal kibriya, kesombongan itu ridai, pakaianku juga, pakaian atas, rida. Izar pakaian bawah, rida pakaian atas. Aitu pakaian Allah, keperkasaan dan kesombongan. Faman yunazi'uni, barang siapa yang mengambilnya dariku, artinya dia bersikap perkasa, membuat dirinya perkasa, sombong, maka azabtu, aku akan azab dia. Maka haram bagi kita mengambil dua sifat Allah ini, al-'izz wal kibriya, ya, menyombongkan diri. Ya, akhrajah Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, fi kull hadis min sifatillah subhanahu al-'izzah wal kibriya. Di antara sifat-sifat Allah, ada berapa sifat Allah? Ada berapa? Ratusan, bahkan ribuan. Tidak ada yang bisa membatasi. Ya. Bahkan namanya saja ratusan, mungkin ribuan. Yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 99. Maka 99 nama Allah ini bukan pembatas. Ya, dan tidak diajarkan kepada Nabi satu persatu. Ya Muhammad, hafalkan olehmu bahwa 99 namaku adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tidak. Tidak. Ya. Tapi 99 nama itu bertebaran di Al-Quran dan Sunnah, 60 kira-kira di Al-Quran, 40 kira-kira di Hadis. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa keadaan Asma'ul Husna hampir mirip dengan keadaan Lailatul Qadar. Disuruh mencari sendiri, disuruh mencari sendiri. Nah, para ulama tentunya mengetahui. Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini nama Allah, ini nama Allah, ini bukan. Gitu. Ada adapun hadis yang menunjukkan tentang urutan Asmaul Husna yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ini tidak sahih. Ini didhaifkan oleh para imam ahlul hadis, maka tidak boleh kita jadikan pegangan. Ya. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang ribuan itu adalah al-izzatu wal kibriya, keperkasaan dan kesombongan. Ya. Dan haram bagi kita sekali lagi mengambil sifat itu, meniru sifat itu. Yang kedua, man naza'a Allah fi sifatin min sifatihi alqahu binnar. Barang siapa yang mengambil sifat-sifat Allah lalu disematkan pada dirinya, seperti tadi, Allah mempunyai sifat sombong, kita ambil sifat itu lalu kita menyombongkan diri, maka kita akan dilemparkan ke neraka. Ya. Di sini beliau tidak menjelaskan lebih lanjut, tentu tidak semuanya. Karena berapa banyak sifat Allah yang sama dengan sifat kita secara lafaz, bukan secara hakikat. Apa misalnya? Rahim. Ya, Rahim. Allah mempunyai sifat Rahim. Apakah kita mempunyai sifat Rahim? Jelas. Ya, bahkan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufun rahimun. Bil mu'minina raufur rahim. Kan begitu di surah At-Taubah. Ya, bahwa dia Muhammad itu rauf rahim. Berarti sama. Allah rahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga rahim. Tentu rahimnya Allah dengan rahimnya Nabi Muhammad beda. Dengan rahimnya kita beda. Tapi sama-sama rahim? Ya. Allah sabur, sabar. Kita juga disuruh sabar. Berarti sama. Tapi sabarnya Allah dengan sabarnya kita tentu berbeda. Adapun sombong tidak boleh. Sombong tidak boleh. Dengan alasan apapun kita tidak boleh menyombongkan diri. Bahkan terhadap orang yang sombong. Gitu ya. Ada hadis dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan dhaifun jiddan maudhu'. Al-mutakabbiru lil-mutakabbiri shadaqah. Bersikap sombong terhadap orang sombong adalah shadaqah. Ya. Aini dhaif. Ya. Yang sahih bahwa terhadap siapapun kita tidak boleh sombong. Ya. Kecuali dalam peperangan, ya, itu pun sekedar cara jalan. Ketika salah satu sahabat Nabi maju ke medan perang ingin menghadapi pasukan kafir, duel, ya, nah, dia berjalan dengan jalan yang dibikin-bikin, ya, menyombongkan dirinya. Nabi mengatakan Allah tidak suka dengan cara jalan seperti ini, kecuali sekarang ini. Artinya, kecuali dalam peperangan, berhadapan dengan orang-orang yang ada hukum khusus dalam peperangan. Salah satunya ini. Ya, yang lain diantaranya boleh memakai sutra. Ya. Yang ketiga, hakikatul kibri, annahu tajra'u ala maqamillah, wa man takabbara ala al-mutakabbir, jalla jalala kana haqqan 'ala Allah ay yu'adzibahu. Hakikat sombong adalah mengambil hak Allah, merampas kedudukan Allah, seperti takabur tadi. Maka orang yang takabur terhadap sang mutakabbir yaitu Allah, maka berhak bagi Allah untuk mengazab dia, menyiksa dia. Karena pada akhirnya sekali lagi, orang yang sombong berarti dia mengambil hak Allah. Yang terakhir, man 'arafa 'azamatallahi istaqsala al-kibra min nafsihi, li'anna al-insana idza tara'at lahu qudratul khaliq wa 'azamatul bari, alima anna al-kibriya lillahi wahdah. Barang siapa yang mengetahui tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dia akan menghilangkan kesombongan dari dirinya. Karena dia tahu betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa pandainya Allah. Dia akan malu untuk menyombongkan diri. Ya. Maka yang hak adalah mengenal Allah lalu mengenal dirinya. Adapun lafaz man arafa nafsahu wa arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, lafaz ini batil, terbalik. Ya. Dan jelas itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering disampaikan oleh para khutbah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Apa yang dimaksud mengenal dirinya secara biologi, secara bagaimana sifat kolesterol dia, ginjal dia, ya, ini mungkin lihat berapa banyak para dokter yang tahu keadaan dirinya, tapi dia tidak kenal di mana Allah berada, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Maka jelas kalimat tadi batil. Barang siapa yang mengenal dirinya, otomatis dia akan mengenal Tuhannya, kalimat ini batil. Yang ada sebaliknya, siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal betapa kecilnya dirinya. Siapa yang tahu bagaimana keagungan Allah, betapa besarnya Allah, dia akan merasa kecil, dia akan mengenal dirinya. Ternyata saya kecil. Ya. Bagaimana ketika kita mendengarkan ucapan Khadir di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika mereka berdua naik perahu melihat burung di tengah lautan itu mematokkan paruhnya di lautan lalu terangkat, lalu ada setetes dua tetes air laut yang menempel di paruh burung itu, apa kata Khadir? Ilmu Allah dibanding dengan ilmu kita seperti itu, ilmu kita manusia seperti itu, dua tetes air yang ada di paruh burung, sementara sisa air yang sangat banyak tidak terhingga di laut, itu ilmu Allah. Bagaimana kita mau menyombongkan dirinya sementara kita hanya punya setetes dua tetes air, sementara Allah mempunyai samudra yang sangat luas yang tidak terhingga. Ya, satu lagi 619. Wa anhu Abu Hurairah, ya. Ini dari 616 tadi. 617, 618, 619 semuanya dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan dengan memakai pakaian, pakaian atas, pakaian bawah, izar, ridah, lengkap. Tu'jibuhu nafsuhu, dia merasa takjub dengan diri, membanggakan diri. Pakaian saya bagus, pakaian saya menarik, enggak ada orang yang berpakaian sebagus pakaian saya, kendaraan saya dan seterusnya. Murajjilun ra'sahu, rambutnya tersisir rapi. Ya, ditambah dengan hiasan kepala, tutup kepala dan seterusnya. Yaqtalu fi misyatihi, berjalan dengan penuh kesombongan. Pakaiannya bagus sekali, kendaraannya mewah sekali, rambutnya tersisir rapi, pakaiannya begitu mewah mentereng dan seterusnya, dan berjalan dengan menyombongkan diri. Iz khatabannahu bih, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke bumi. Siapa? Siapa? Qor. Sudah lewat pembahasan tentang Qor. Fahuwa yatajaljalu fil ard ila yaumil qiyamah. Lalu dia yatajaljal. Apa yatajaljal? Dia bergelimpang sana kemari, ya. Seperti ikan di daratan gitu, ya. Merasa sempit sekali di dalam bumi itu, bergerak tapi susah bergerak sampai hari kiamat. Jadi keadaan kolon seperti itu tidak dimatikan oleh Allah secara perasaan, dia hanya mati di hadapan manusia, ya, mati dalam arti ruhnya berpisah dari jasadnya untuk kemudian Allah hidupkan di alam barzakh sebagaimana orang-orang yang ada di alam barzakh dan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Ya, waliyadu billah. Diawali oleh apa? Kesombongan yang luar biasa yang ada di hati Qarun. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waliyadu billah. Masuk? Ya. Kita lanjutkan nanti fawaidnya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mereka di alam kubur, alam barzakh. Ya, Dan ini sama dengan orang kafir yang lain atau sebagian kaum muslimin yang kencing tidak cebok, yang namimah, yang sering meninggalkan sholat, itu juga terancam dengan azab kubur walaupun muslim, walaupun beriman. Karena siksa kubur tidak hanya menimpa orang-orang kafir, kafir bisa, muslim bisa. Adapun menjawab pertanyaan kubur itu seluruh orang muslim, seluruh orang yang beriman bisa menjawab. Maka hanya orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab. Tapi apakah mentang-mentang bisa menjawab lalu dia tidak terkena azab kubur? Tidak. Dia bisa jawab tiga pertanyaan munkar nakir itu, tetapi dia sering kencing tidak cebok misalnya, atau berjalan di muka bumi ini dengan namimah misalnya, maka akan terancam siksa kubur. Yang terakhir, jumhuru ahli ilmi ala anna hadzal rajul huwa Qarun alladhi khatabahu Allah bihi wa bidarihi al-aq. Sepakat para ulama bahwa dimaksud rajul pada hadis itu adalah Qarun. Walaupun Nabi tidak menyebut namanya Qarun, tetapi sepakat para ulama bahwa yang dimaksud adalah Qarun. Yeah. Kemudian hadis terakhir 620 hadis dhaif yang oleh Tirmidzi dikatakan hasan, tetapi Salim bin Iyad al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Yeah. Hadis yang berbunyi la yazalu rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbari. Senantiasa seorang laki-laki itu meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya. Tiap hari sombong. Hatta yuktaba fil jabbari, hingga ditulis oleh Allah, oh dia masuk dalam kelompok jabbari, orang-orang yang membesarkan diri, orang-orang yang menyombongkan diri. Wa yusibahu ma asabahum, lalu akan menimpa orang tersebut apa yang menimpa para jabbari, berupa Allah atau Allah dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Tapi sekali lagi dengan ilmunya, Syekh Salim mengatakan hadis ini dhaif karena di dalamnya ada Umar bin Rashid al-Yamami dan orang ini dhaif. Ya. أشار الحديث إلى أن من تشبه بقوم بشر معهم. Hadis jadat memberikan isyarat bahwa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Ya. Kalau kita ikut-ikutan gayanya orang-orang sombong, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita ikut-ikutan gayanya orang Nasrani, gayanya orang Yahudi, gayanya para pelaku maksiat, maka besar kemungkinan kita akan dikumpulkan bersama mereka. Maka tirulah akhlak dan sifatnya para nabi, para rasul, para sahabat, para imam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka, kita bersama mereka. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tapi yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada perbedaan antara Ahlul Bait dengan Sunnah. Tidak ada Ahlul Bait Nabi yang mengajarkan ajaran berbeda dari Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar kan bukan Ahlul Bait, bukan keluarga Nabi secara silsilah keturunan. Ya, Nabi Bani Hashim, Umar Bani Adi, ya berbeda. Apakah ajaran Ali, Hasan, Husain berbeda dengan ajaran Abu Bakar, Umar? Sama. Sama. Lalu apa maunya Syiah? Apa maunya Syiah membeda-bedakan antara ini Ahlul Bait, ini bukan? Ya, maunya adalah mengadu domba kaum muslimin, memasukkan ajaran-ajaran sesat, mengatasnamakan Ahlul Bait. Ucapan-ucapan Hasan, ucapan-ucapan Husain, ucapan-ucapan Ali, padahal mereka tidak mengucapkan. Yes. Apakah betul perayaan Maulid dari Syiah? Yes. Yang pertama kali merayakan Maulid adalah Syiah Rafidah. Yes. Bani Fatimiyah. Awalnya mereka mengadakan Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Fatimah, awalnya begitu. Karena fokus perhatian mereka itu terhadap Husain, kemudian Hasan, kemudian Fatimah, gitu. Nah, setelah itu ada usulan dari mereka agar diterima oleh kaum muslimin, bikin sekalian Maulid Nabi. Jadi yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah mereka, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, keliru. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Justru Salahuddin Al-Ayyubi tidak setuju dengan mengadakan maulid. Sering kita dengar para khutbah berceramah di mimbar-mimbar bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan maulid Nabi. Ini keliru. Jelas keliru. Apakah makanan dari orang yang menyelenggarakan tahlilan hukumnya haram atau halal? Halal insyaAllah. Yang haram adalah tahlilannya, makanannya halal. Karena untuk mengharamkan makanan harus dengan dalil dan keadaan yang jelas. Yes. Adapun untuk menghalalkan makanan tidak perlu dalil, karena seluruh makanan pada dasarnya hukum asalnya halal. Menjadi haram karena ada dalil yang mengharamkan. Yes. Dan jelas ini daging babi, ini ayam hasil durian, dan seterusnya, itu haram. Sementara hasil tahlilan ulang tahun ini itu, kalau memang nasi, telur, halal. Tentu kita tidak mendatanginya, ya. Kalau yang mengadakan tahlilan adalah dari keluarga sendiri, apakah boleh kita hadir dengan niat silaturahim? Hadirlah bukan di saat tahlilan. Ya, jangan bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bolehkah dijadikan wirid? Yang dicontohkan oleh Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saat-saat genting di mana beliau dikepung dari sana sini, dikepung oleh tentara Abu Sufyan, Yahudi dan orang-orang Arab di luar Quraisy. Jadi tiga jurusan mengepung beliau, mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ucapan ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim di saat-saat menjelang beliau dibakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sunnah kita mengucapkan kalimat itu di saat-saat genting, terdesak. Apakah boleh meminjam uang dari bank sebagai tambahan modal usaha? Berarti membuka pintu riba. Nah, bank yang ada kan riba. Pinjam 1 juta tentu mengembalikannya lebih, nah, ini kan riba. Memang kita tidak makan riba, tapi wa mukiluhu. Kan yang dilaknat itu yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menyaksikan, yang menulis dan seterusnya. Nah, kita tidak makan riba, tapi kita dengan kita orang jadi makan riba. Haram tentu. Jika tidak boleh, bagaimana sarannya? Ya kita sesama muslim saling tolong menolong. Barangkali di antara antum ada yang punya usaha tapi kurang modal, ya di antara antum ada yang punya modal tapi tidak bisa berusaha. Alangkah baiknya kalau saling tolong menolong. Ta'awun. Ya. Itu jalan keluarnya insyaallah. Apakah benar ada sanad yang sampai kepada kita dari Imam Bukhari ke muridnya terus ke muridnya lagi sampai kepada kita sekarang? Ah, tidak. Kalau ada tentu yang punya siapa? Syekh Al-Albani, Syekh bin Bah, Syekh Muhammad bin Abdullah, Syekh Utsaimin, mereka saja enggak, mereka tidak punya. Apa yang dibaca oleh Syekh Al-Albani? Langsung Sahih Bukhari. Apa yang dibaca oleh Syekh bin Bah? Langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada sanad sampai ke Bukhari. Ya. Pada hari ini Islam Jamaah LDI menyatakan punya sanad langsung kepada sampai kepada Bukhari. Ini untuk membuat laku dagangan mereka. Ya, dan agar kaum muslimin tidak ngaji kemana-mana, ngaji kepada mereka saja. Lihat ulama-ulama ahli hadis hari ini. Ya, kurang apa-apa, kurang apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani. Selama ratusan tahun belum ada ulama yang memisahkan Sunan Abu Dawud mana yang sahih, mana yang dhaif. Sunan Ibnu Majah mana yang sahih, mana yang dhaif. Sunan An-Nasa'i mana yang sahih, mana yang dhaif. Satu lagi Sunan At-Tirmidzi mana yang sahih, mana yang dhaif. Empat kitab sunan oleh beliau dipilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya. Kemudian silsilah hadis dhaif, silsilah hadis sahih. Siapa ulama yang sanggup seperti beliau di abad ini atau satu dua abad sebelum beliau? Ya. Beliau tidak mengaku punya sanad sampai Bukhari. Beliau langsung baca dari Bukhari, Muslim dan seterusnya. Apakah boleh tajassus terhadap orang yang saleh agar kita tahu amal salehnya? Boleh mengikuti Abdullah bin Amr bin Ash. Kira itu masih ingat ya. Abdullah bin Amr bin Ash pura-pura lagi punya masalah dengan keluarganya, lalu nginep di salah seorang sahabat. Tujuannya ingin mengintip apa amal ibadah malamnya. Karena orang itu 3 hari berturut-turut dinyatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah, ahlul surga. Ah, mengambil dalil dari sini boleh. Ya. Tapi untuk mengetahui aibnya tidak boleh. Untuk mengetahui keburukannya, kekurangannya tidak boleh. Ya. Dan ketika ternyata kita tidak mendapatkan kebaikannya, kelebihannya, ibadah malamnya, maka kita tidak boleh merendahkan dia. Ya. Saya selidiki malam-malam, oh, ternyata tidur juga tinggal sholatnya. Oh, payah juga nih Ustaz. Enggak boleh ya. Karena orang yang tidak bangun malam, lah kan enggak tercela, enggak wajib. Ya. Tidak boleh ketika kita tidak mendapati keutamaannya lalu kita rendahkan. Karena keutamaan kan bisa dari mana saja. Bisa dari salat tahajud, bisa dari sedekah, bisa dari bagaimana keseriusan dia mencari ilmu dan seterusnya, kan banyak jalan kebaikan ini. Dan tidak mungkin semuanya bisa kita tempuh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh semuanya. Yang paling berilmu beliau, yang paling semangat mencari ilmu, menunggu ilmu dari Jibril beliau, yang paling dermawan beliau, yang paling semangat jihad beliau. Ya, karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar ada hadis tentang Nabi pernah menjumpai Allah dalam wujud anak muda dan katanya disoketkan oleh Ibnu Taimiyah? Ini dusta. Ya, ini dusta. Cukup dengan ucapan Aisyah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, dusta dia, bohong dia. Ini ucapan Aisyah dan bertebaran di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Ya. Tentu Aisyah jauh lebih tahu dari kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat Allah. Apakah berdoa di saat mendirikan sholat diperbolehkan memakai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia? Jangan ya, ada fatwa dari Syekh Utsaimin. Kalau di dalam sholat, di dalam sujud, harus dengan bahasa Arab. Kalau terpaksa dengan bahasa Indonesia, maka dalam hati saja. Apakah diperbolehkan seorang istri yang serumah tetapi dalam menjalani iddah melayani keperluan suami, makan dan susu? Boleh. Yang tidak boleh menampakkan aurat karena sudah bukan suami istri kan, maka dia harus berjilbab di rumah suaminya itu. Tentu tidur tidak sekamar, ya. Menerima lamaran dari laki-laki manapun, ya. Ini perempuan yang dalam masa itu. Dan ini tujuannya agar mereka lucu. Apakah dalam beragama harus bermadhab? Tidak. Ya. Agama ini mencontoh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat itu panutan kita, uswah kita, kedua kita. Nah, dalam perjalanannya, misalnya dalam masalah turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, saya mau mengikuti Imam Syafi'i, silakan. Ya, saya thiqah, saya setuju dengan pendapatnya Imam Ahmad, silakan. Tapi bukan seluruh agama ini. Dari alif sampai ya, seluruh sholat, puasa, zakat, haji, semua mengikuti Imam Syafi'i, tidak boleh. Siapa yang tidak memperbolehkan? Siapa ya? Imam Syafi'i sendiri. Yang pertama kali melarang kaum muslimin bertaklid kepada beliau, bermadhab kepada beliau dari alif sampai ya adalah beliau sendiri. Kullu ma qultu wa tuhal hadith faqudu bil hadith wa la tuqallidu. Ini ucapan beliau yang ditulis oleh para a'immah, diantaranya Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan ucapanku, jangan bertaklid kepadaku, ambillah hadis yang sahih. Dan seluruh imam mazhab berkata seperti ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Intinya, bermazhab kepada seorang imam dalam seluruh agama ini tidak boleh. Ibnu Qayyim memiliki penjelasan tentang man arafa nafsahu arafa rabbahu, bahwa yang dimaksud barang siapa yang mengetahui dirinya serba lemah akan mengenal keagungan Rabbnya. Bolehkah berpegang dengan penjelasan itu? Sebatas seperti itu mungkin. Tapi kalau lafaz man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, berarti tahu, kenal Allah ada di mana, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Kan maksud arafa seperti tentu tidak akan tercapai. Bagaimana sekedar mengetahui kelemahan dirinya lalu dia otomatis mengetahui sifat-sifat Allah? Meski untuk mengetahui sifat-sifat Allah tentu harus belajar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup dengan mengetahui kelemahan diri kita. Wallahu ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.